Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku, akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Genggam tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku mengalir tulus untuk cintamu.